Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la man yad'i shay'an yukhalifu al-kitaba was-sunnata wa jama'al ummati. Umma qala syarih hafizahullahu ta'ala ay لا نصدق أحدا يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع لأنها الأدلة التي يعتمد عليها يعتمد عليها فما خالفها فهو باطل سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ya, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, wala man yad'i syai'an yukhaliful kitaba was sunnata wa ijma'al ummah. Ya. Dan kita juga tidak ada seorang pun dari Ahlussunnah, kita tidak membenarkan orang-orang yang yad'i mengklaim ya sesuatu hal syai'an yang ternyata suatu hal tersebut yukhaliful kitaba was sunnah wal ijma'al ummah. Bertentangan dengan Quran, sunnah dan ijma' umat ini. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, aila nusaddiqu ahadan yukhaliful kitab wa sunnah wa wil ijma'. Kita enggak membenarkan siapapun ya yang menyelisih Quran, sunnah atau ijma'. Ya, siapa yang keliru kita katakan keliru walaupun dia imam. Tidak demikian. Li annaha al adillatu allati yu'tamadu 'alaiha. Karena itu semua Quran, sunnah, ijma' itu adalah ya al adillah, berbagai dalil, yu'tamadu 'alaiha, yang menjadi sumber pegangan, yang disandarkan kepadanya, fama khalafaha fahuwa batil. Maka siapa yang menyelisihinya maka dia batil. Sawa'un minal aqwal awil a'mal awil i'tiqadat. Apakah itu ucapan, perbuatan atau keyakinan. Nah. Terus lanjut di matan berikutnya, wa nara al jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaigan wa adaban. Kemudian kata Syekh At-Tahawi, wanara, dan kita juga berpandangan, berpendapat, al-jama'ata haqqan wa sawaban, bahwasanya jamaah, persatuan adalah hak, dan itulah yang benar. Wal-furqah, dan kita berpandangan, bahwasanya furqata, bahwasanya perpecahan, itu adalah zaygan wa adaban, itu adalah penyimpangan, kesesatan, dan adab. Ya, taib. Dibaca lagi, siapa tadi? Jauhar, naam, tafadhal Jauhar. Waqala syarih hafizahullah, nara ma'asyara ahli sunnati wal jama'ati anna al-ijtima'a haqqun wal furqata azabun. Fal-ijtima'u lil-ummati al-haqqi rahmatun wal furqatu baynahuma azabun, baynaha azabun. Wahada min samimi aqidati ahli sunnati wal jama'ati, fayajibu al-ijtima'u wa nabada al-furqata. Qala subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fahablullahi al-Qur'an wal Islam. Wa qawluhu jami'an ay ijtami'u 'ala sunnati wal 'ala al-Qur'an was sunnati. Wa qawluhu wa la tafarraqu lamma amara Allahu bil ijtima'i naha 'anil furqati wa akhbara anna al ijtima'a yakunu 'ala hablillahi wa huwa al-Qur'an. Wala yajuzu al-ijtima'u 'ala ghairihi min al-madhahibi wal hisbiyati fa hadha yusabbibu al-furqata fal-ijtima'u la yahsulu illa 'ala kitabillahi. Qala subhanahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu fa amara Allahu subhanahu bil-ijtima'i wa nabadha al-furqata wa nabdhil furqati fil ara'i wa fil qulubi fal muslimuna mahma tafarraqu wa ba'udat aqtaruhum fa innahum mujtami'una 'ala al-haqqi wa qulubuhum mujtami'atun wa yuhibbu ba'duhum ba'dhan amma ahlul batili wa in kanu fi makanin wahidin ahaduhum ila janbil akhari fahum mujtami'atun abadanuhum mutafarriqatun qulubuhum. Qala subhanahu tahsabuhum jami'an mujtami'ah abadanuhum, berarti i'rabnya abadan apa? Hah? Fa'il dari mujtami'ah, isim fa'il beramal amal fi'il. Nah, terus Qala subhanahu tahsabuhum jami'u wa kulubuhum syatta. Hasbuk, cukup. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, mengenai perkataan Asy-Syaikh At-Tahawi ya, kita berpendapat bahwasanya persatuan adalah hak, perpecahan kesesatan adab. Persatuan asasnya adalah at-tauhid. Tauhid. Naam barakallahu fikum. Di atas tauhid. Maka yang kita dakwahkan, kita dakwahkan tauhid agar kita bisa bersatu. Kalau enggak, kita enggak bakal bisa menyatukan umat. Kita mau kayak apa juga enggak bisa. Kalau an fakta, ma fil ardi jami'ah, ya, seandainya engkau infakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini semua, ma'alaf tabayna kulubihim. Ya. Kau enggak akan bisa mentaklif, menyatukan hati-hati mereka. Ya. Allah lah yang menyatukan. Allah lah. Allah lah yang menyatukan. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nara kami berpendapat, ma'syara ahli sunnah, ya, kami ahli sunnah, semua ahli sunnah berpendapat, annal istima'ah haqqun, bahwasanya persatuan adalah kebenaran. Wal furqata adabun, perpecahan adalah adab. Wal ijtima'u lil ummati alal haq rahmatun, persatuan di atas umat adalah rahmat. Wal furqatu bainaha adabun, dan perpecahan antara umat adalah adab. Jadi keliru ya kalau dikatakan dalam sebuah hadis yang katanya hadis padahal itu bukan hadis, ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku adalah rahmat. Tidak demikian. Ya, memang betul ada khilaf itu, yang khilaf tanawu, yang masing-masing boleh bertoleransi karena masing-masing memiliki sandaran kuat, hanya beda pemahaman. Namun ada khilaf tadad, yang kontradiksi, yang enggak bisa disatukan. Maka ini harus merujuk kepada kebenaran. Ala fahmi salafil ummah, berdasarkan pemahaman para salaf umat ini. Wa hadha min samimi aqidati ahli sunnati wal jamaati. Ya. Ini adalah diantara bentuk dasar. Ya. Ini adalah dasar akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa yajibul ijtima', wajib berijtima', wajib bersatu. Wa ya, wa nabdzul furqah. Ya. Dan apa, membuang, menyingkirkan, ya, menyingkirkan perpecahan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah dan berpegang teguhlah kalian di atas ali agama Allah, di atas tadilailullah, di atas lailullah, jangan kalian berpecah belah. Bahkan berpecah belah Allah sifati seperti musyrikin. Wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Mereka punya syia, punya syiah-syiah, golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di pada mereka. Ya dan billah. Fa hablullah al-Qur'an wal Islam. Nah, tali Allah adalah Qur'an Islam. Qaulu jami'an, semuanya ya. Ai ijtami'u al-Qur'an was sunnah. Itu berpeganglah teguhlah, bersatulah kalian semua di atas Qur'an dan sunnah. Ya, di atas Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Lama amarallahu bil ijtima', tatkala Allah memerintahkan agar kita bersatu, naha 'anil furqah. Allah melarang kita dari berpecah belah. Wa akhbaro, dan Allah mengabarkan, annal istima'a yakunu ala hablillah, yang namanya persatuan di atas tali agama Allah, wa huwal Qur'an, di atas Qur'an. Wa la yajuz al istima'u ala ghairi minal madhahibi wal hizbiyat, gak boleh bersatu itu di atas selain Qur'an, di atas madhab-madhab, hizbi-hizbi, komunitas-komunitas, ya, dakwah, gak boleh. Fahada yusabbibul furqah, ini menyebabkan perpecahan. Fal ijtima' la yahsulu illa ala kitabillah, yang namanya ijtima' enggak akan terwujud kecuali di atas agama, di atas Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian. di atas tali agama Allah. Jangan kalian berpecah belah. Fa amarallah subhanahu bil istima' wa nabdzil furqah. Allah memerintahkan untuk kita bersatu dan menyingkirkan perselisihan fil ara'i wa fil qulub. Dalam pendapat maupun dalam urusan kalbu, fal muslimun mahma tafarraqu wa ba'udat aktaruhum, maka kaum muslimin walaupun mereka berbeda-beda tempatnya, jauh tempatnya, ya, sejauh jarak apapun yang memisahkan mereka, fa innahum mujtami'una 'alal haq. Mereka sebenarnya bersatu di atas kebenaran. Wa qulubuhum mujtami'ah. Qalbu mereka bersatu. Wa yuhibbu ba'duhum ba'dan. Mereka saling mencintai satu sama lain. Musuh mereka satu. Al-wala' mereka jelas. Kaum muslimin. Karena kaum muslimin disatukan di atas Quran, bukan disatukan di atas kelompok-kelompok dakwah hizbiyah. Jamaah tabligh, salafi, ikhwani, apaan itu? Ya, enggak ada kayak gitu-gitu. Di atas Quran. Allah menamakan kita kaum muslimin. Maka siapa yang masuk ke golongan muslimin, udah kita bersatu. Ya. Siapa itu muslimin? Udah dia jelas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia salat, dia zakat, puasa, haji, Islam dia zahir udah. Sampai nampak pembatal-pembatal keislamannya, baru kita berlepas diri. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Adapun kaum muslimin ternyata dia punya bid'ah-bid'ah, tapi dengan bid'ahnya enggak batal Islamnya. Boleh bersatu enggak? Bersatu. Makanya para masyayikh kita itu terkadang ngumpul dengan masyayikh Al-Azhar yang Asy'ari. Ya. Baik. Enggak sesuatu hal yang tabu. Jangan dibilang nih kebun binatang. Ada kumpulan hewan ini, kumpulan hewan itu. Enggak boleh mensifati kaum muslimin dengan kebun binatang. Mereka manusia, kaum muslimin. Kecuali ada murtadun, ya. Yang jelas-jelas kafir mereka baru. Kita katakan enggak boleh ini. Kita ngumpul sama kuburiyun gitu. Sama Jahmiyah, Rafidhah yang kafir. Ya, baru. Tapi sama kaum muslimin yang ada bid'ah, tapi enggak batal karena bid'ahnya. Boleh kita bersatu, terutama di saat-saat persatuan itu dibutuhkan. Ketika kaum muslimin ya, sedang konfrontasi dengan kafirin. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pro ke pasukan Romawi, kafir Nasrani, berperang dengan Majusi. Ya. Ada pro-nya gitu. Kenapa? Karena lebih dekat kepada Islam Nasrani yang merupakan ahlu kitab dibanding Majusi penyembah api, punya rob selain Allah. Ya. Sampai ketika Romawi menang, Allah berfirman, "Yauma idzi yafrahul mu'minun." Pada hari itu, ketika itu Romawi menang, kaum mukminun bergembira. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan ini juga dipanjang lebar di Subulus Salah. Ya, kaum muslimin selama dia bermaksiat, bid'ah, enggak batal maksiatnya, enggak batal Islamnya karena maksiat dan bid'ahnya. Ya. Kita masih ada wala kepada dia. Boleh bersatu enggak kalau begitu? Boleh, kata siapa? Semuanya mesti jadi komunitas salafi dulu baru bersatu gitu. Subhanallah. Ya, sempit sekali pemikiran. Semuanya mesti cingkrang dulu, bininya cadaran dulu. Udah cadaran tanya poligami enggak gitu. Enggak ya, ikhwan. Kita bisa bersatu sama siapa? Sama kaum muslimin. Yang penting dia kaum muslimin. Gak batal Islam. Ya. Gak batal Islam. Boleh. Apalagi di momen-momen yang dibutuhkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Konfrontasi sama orang liberal. Jangan sempit pikiran kita ini. Semuanya mesti satu afiliasi salafi gitu. La ilaha illallah. Emangnya kan kaum muslim di dunia Islam ini, Islam kaum muslim ini dua nih, ahlus sunnah ahlus bid'ah, ya enggak? Ya, kalau salafi ahlus sunnah, yang bukan salafi berarti bukan ahlus sunnah gitu. Ngelihatnya nantem dari apa casingnya? Sejak kapan potong jenggot Isbal jadi batal salafi? Enggak ada itu. Sejak orang bodoh dakwah gitu. Sejak orang bodoh, orang dongok dakwah. Orang bodoh dakwah, akhirnya jadilah terkontaminasi dakwah salafiyah ini. Murid-muridnya yang lebih bodoh, itu dia yang mendeklarasikan. Yang cukur jenggot, Isbal, bukan salafi. Nah ini, akibat ahmak-ahmak bodoh-bodoh ini dakwah, ya udah. Muridnya yang lebih bodoh lagi. Mana ada di buku-buku salaf, di kitab-kitab akidah cukur jenggot, cingkrang, gak cingkrang, terus batal jadi salafi. Di zaman sahabat ada yang minum khamer. Oh, Nabi bilang, jangan kalian laknat dia. Fa'innahu yuhibullah wa rasulah. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Minum khamer. Di zaman sahabat ada yang diadab kubur. Nabi lewat dua kuburan ini. Ini dua sahibah ini, kubur ini. Yu'adzaban, sedang diadab. Zaman sahabat ada yang berzina, dirajam. Di antara sahabat ada yang kodaf, dicambuk. Ada yang mencuri, dipotong tangan. Terus status mereka apa tuh? Bukan salafi. Hah? Zaman sahabat ada yang kencing di masjid. Diri. Depan orang-orang. Arab Badu itu bukan salafi, itu Arab Badu itu. Dia sahabat bukan? Antum ngerti kan definisi sahabat? Yang ketemu Nabi, beriman pada Nabi, mati dalam keadaan? Sahabat kan dia? Masuk kan dia? Terus bukan salafi gitu. La ilaha illallah. Sempit sekali kita memikirkan salafi ini siapa. Nih, kaum muslim ini, dia nih jalan nih ngerokok dia. Kita tahu dia muslim. Pakai koko, salafi bukan? Salafi, ahlus sunnah. Kapan dia bukan salafi? Kalau jelas nampak dia bukan salafi. Para ulama lajnah mengatakan, aslul mu'min salamatul i'tiqad. Hukum asal seorang muslim, selamat akidahnya. Sampai nampak membatal keislamannya. Jangan suudzon sama kaum muslimin. Oh ini bukan salafi, bukan ikhwan kita. Akhwat. Orang ikhwan jelas kok. Pakai koko, bukan ikhwan. Banci. Ya ikhwan lah. Gimana ceritanya? Innamal mu'minuna ikhwan. Ini bawaannya curiga. Iyakum wadhon fa inna dhanna akdzabul hadis. Kata Nabi, hati-hati kalian dari duga-duga buruk sangka. Buruk sangka itu sedusa-dusa perkataan. Buruk sangka yang paling buruk termasuk diantaranya memburuk sangka kaum muslimin. Dia bukan ahlu sunnah. Aduh, ini pelajaran dari mana sih ini? Ya, juhala. Juhala dakwah. Muridnya ajhal. Muridnya lebih bodoh lagi. Akhirnya udah deh, mengidentifikasi manusia. Ini bukan salafi. Kenapa? Di muslim loh, KTP Islam. Dia sholat ke masjid. Ya, dia gak berbuat syirik. Dia ini, oh tapi dia gak cingkrangan. Lah, cingkrang itu ulama berbeda pendapat kok hukumnya. Sunnah sepakat. Masalah wajib, khilaf. Tahu gak? Ya, bahkan isbal ulama berbeda pendapat. Betul saya berpendapat, isbal sombong gak sombong haram. Tapi ulama loh, ulama Imam Ahmad Ibnu Taimiyah mengatakan isbal makruh saja. Makruh tanzih loh, bukan makruh haram. Bahkan mazhab Hanafi berpendapat isbal boleh mutlak selama gak sombong. Ayo lo, mau apa Jo? Ya. Jenggot mazhab Syafi'i, cukur jenggot apa? Makruh. Sunnah mazhab Syafi'i. Antum berpendapat wajib silakan. Cukur dosa silakan, tapi ingat dong. Ya, cendikia Islam itu bukan ustadz antum aja, ulama kibar banyak. Ya. La ilaha illallah. Kenapa jadi sempit begitu? Pikiran. Ini belajar di mana sih? Apa sih yang dipelajarin? Kalau dulu parah lagi. Enggak dulu sih, kemarin-kemarin baru berapa hari yang lalu mungkin. Ya. Beda pengajian, udah. Itu jubah dia, cingkrang dia, jenggotan dia. Ikhwan kita, bukan ikhwan kita. Apa? Karena beda duduk tempat pengajian. Ya. Yang ini radio harapan, yang ini radio ngeri. Itu saling bid'ah-bid'ahin itu. Yang ini yang radio ngeri bilang tuh yang di radio harapan ahlu bid'ah, bukan ahlu sunnah. Kenapa ahlu bid'ahnya? Karena dia ini. Ya, ngaco nih. Ulama dulu bilang seorang keluar dari sunnah jelas pakemnya. Ini juhala-juhala ini pakemnya bid'ah semua. Ya. Yang gak ngambil pendapat syekhnya bukan ahlus sunnah. Itu kan pendapat bid'ah semua itu. Ya. Pendapat bid'ah semua. La haula wa la quwata illa billah. Ya, mana lagi tadi? Ya, 12 ya. Ntar habis zuhur kita itu ya, apa namanya? Tafsir As-Sa'di insyaallah. Udah pada makan belum? Belum. Udah biasa enggak makan kan? Fukara. Nah, mana lagi tadi? Fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala bil ijtima' wa nabdhil furqah fil ara' wal qulub. Ini udah. Itu fa'ahlul batil wa inkanu fi makanin wahid. Sedangkan ahlul batil, walaupun mereka di tempat yang satu, ahaduhum ila janbil akhar fahum mujtami'una mujtami'atun abdanuhum mutafarriqatun qulubuhum. Sedangkan ahli batil, sekalipun mereka berada di satu tempat, bahkan satu sama lain berada di samping yang lain, badan mereka bersatu, tapi hati mereka berselisih. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka itu sama semua, tapi hati mereka berselisih. Itu, lihat tuh. Kalau antum tuh ke geraha belakang tuh, kan banyak tuh tuan dan nyonya-nyonya salafi. Nyonya-nyonyanya pakai cadar, tuan-tuannya pakai jubah. Itu banyak tuh di Braha tuh, antum 300 meter ke belakang perumahan ini, 200 meter paling ya. Antum lihat tuh yang jualan tuan nyonya salapi tuh banyak. Ini tuh kalau datang tuh banyak tuh. Tuh mau negur satu sama lain salam aja takut. Takut salah password. Ngaji di mana? Kan kalau di belakang tuh Kintamani pengikut Ustadz Muhammad Asewet, yang lain Roja Iyun. Ya, pendengar setia Radio Harapan, ya. Itu kan mereka itu apa cakar-cakaran tuh, bukan cakar-cakaran lagi, tahdi-tahdiran. Ya, pengikut Ustaz Muhammad Asewet tuh di belakang Kintamani. Tahu kan perumahan Kintamani? Situ tuh yang ada ini dekat sini tuh yang ada tower apa tuh namanya? Itu antum pakai stiker Radio Harapan ke situ. Ah, udah. Itu jubah-jubah itu bisa enggak saling tegur itu. Bahkan bisa saling hajar, boikot. Apalagi sekarang ada sesama pengikut yang ngeri, itu ada lagi. Sopikoh, musopikoh, apalah MLM. Aduh, apalah, puyeng kayak gitu. Hah? Pusing. Pengikut Syekh Hajuri. Aduh, apalah gitu. Semuanya puyeng kayak gitu. Puyeng kayak gitu. Kalau kita gampang ketemu ya nenek-nenek nih muslimah, nenek-nenek muslimah lagi gigit sirih kayak kerudung. Salafiyah bukan? Kapan antum tahu dia bukan salafi? Ya? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi gitu ya. Mana ada kita menghukumi orang bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi dia Jahmiyah, bisa jadi dia Syiah, bisa jadi dia mantan istri Jalaluddin Rahmat. Waduh. Ngapain menghukumi orang pakai begitu? Udah dia muslimah. Assalamualaikum, Nek, gitu. Boleh kita mengucapkan salam duluan ke kaum wanita, boleh. Nabi pernah gitu. Asal terhindar dari fitnah kayak nenek-nenek. Jangan ABG antum gituin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek, sehat, Nek? Masyaallah. Punya cucu enggak, Nek? Enggak, Dis. Aduh. Gak benar nih Abdillah nih. Abdillah. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun 'adzim. Ya. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, berselisih sesudah keterangan yang jelas datang pada mereka. Mereka itulah mendapat azab yang pedih. Na'udzubillah. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berkaum musyrikin, yang memecah belah agama mereka. Musyrikin dulu Arab itu saling berpecah belah. Satu sama lain yang nyembah Huban mengatakan, lana Huban wa ma lakum Huban. Yang punya berhala yang, wow, kita punya berhala ini, kalian nggak punya. Satu sama lain. Nah, tapi ketika perang bersama Rasulullah SAW, gabung mereka itu. Contohnya perang Ahzab. Ahzab itu kan jamak dari Hizbun. Ya, karena hizib-hizib Quraisy, hizib-hizib musyrikin, gabung semua buat nyerang Madinah. Gabung semua. Musyrikin aja bisa bersatu, masa kita gak bisa? Ya gak? Bersatu bisa gak? Ya, pendengar setia Radio Roja dengan pendengar setia Radio Ngeri, wah, duduk berdampingan. Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam ya akhi. Saling pinjem duit. Bisa gak? Harusnya bisa. Bodoh aja mereka. Main tajiran. Ya. Sampai ini yang Sopikoh apa lagi itu? Saya juga baru tahu Sopikoh mu Sopikoh. Sesama sono lah, ribut lagi. Aduh, apalah. Puyeng orang kayak gitu, puyeng-puyeng. Ya. Wa qala subhanahu wa anaqimud din wala tafarraqu fi. Tegakkanlah agama, jangan kalian berpecah belah tentangnya. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.